kita aturkan. Ucup ringin. Aduh, sorry banget lagunya gak bisa muncul ya. Lagunya lanjut lagi dengan Sansa. Yes. Regas Community. Thank you. Ertagia, selamat siang Ertagia. Mas Agus Pramono Bahana. Lagu senja tadi, selamat siang sekali lagi ya.